Maksud dua kelompok di ujung itu artinya saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Paling ekstrim kanan dan paling ekstrim kiri. Dua kelompok di ujung dan satu kelompok di tengah. Satu kelompok di tengah adalah yang paling benar. Kemudian penulis mengatakan at-taraful awwal. Kelompok ujung pertama. Kelompok ujung pertama. Alladzina yughaluna fit takfir. Orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Wal hukmu 'alan nasi bil kufr. Dan menghukumi manusia dengan kekafiran. Berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Maksud berlebih-lebihan dalam mengkafirkan adalah mengkafirkan pelaku dosa. Dosa besar, bahkan sampai kepada dosa kecil. Ini maksudnya berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan. Mengkafirkan berlebih-lebihan terhadap pelaku dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan di sini maksudnya adalah mengkafirkan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Kita tahu bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apabila ada orang misalkan berzina, meminum minuman keras, berjudi, mencuri, maka dia berarti disebut sebagai murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Nah, kelompok ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku berzina, mengkafirkan pelaku minuman khamr, minuman keras, mengkafirkan pelaku harta riba dan seterusnya. Jadi mereka berlebih-lebihan dalam mengkafirkan dan juga berlebih-lebihan dalam menghukumi manusia dengan kekufuran. Ya, sedikit-sedikit kafir bermudah-mudah untuk menyatakan si fulan kafir, si fulan kafir. Kemudian penulis pensyarah mengatakan wa yukaffiruna an-nasa min ghairi rawiyatin au fiqhin au ma'rifah, dan serta mengkafirkan manusia tanpa batas, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan. Tanpa batas di sini maksudnya adalah tanpa hati-hati. Rawiyah itu artinya adalah hati-hati. Tanpa pemahaman, asal mengkafirkan, dan tanpa pengetahuan. Wa hadza mabda'ul khawarij alladzina kharaju fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fi ahdi al-khulafa'i ar-rasyidin wa fil 'uhudil mutaakhirah. Inilah dasar pemahaman para khawarij. Nah, namanya ini mereka adalah kaum khawarij yang keluar, maksudnya muncul, menunjukkan pertentangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan jelaskan. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada akhir-akhir ini. Kita akan membahas sedikit tentang khawarij agak mendalam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Khawarij secara istilah bahasa diambil dari kata kharij. Khawarij jamak dari kharijun. Jamak dari kharijun. Dan kharijun diambil dari kata kerja kharaja yakhruju, yang artinya keluar. Ya, khawarij itu adalah jamak diambil dari kata tunggalnya kharijun. Kharijun diambil dari kata Arabnya kharaja yakhruju, yang artinya keluar. Yang artinya keluar. Sedangkan khawarij secara istilah syariat, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan pendapat yang kita pilih adalah humul ladzina yukaffiruna bil ma'asi wa yakhrujuna ala a'immatil muslimin wa jama'atihim. Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku-pelaku maksiat dan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keluar dari kesatuan kaum muslimin. Ini pengertian disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Nasir Al-Aql hafizahullahu ta'ala. Khawarij alladzina yukaffirun, orang-orang yang mengkafirkan pelaku maksiat. Wa yakhrujuna ala immatil muslimin wa jama'atihim, dan memberontak pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keluar dari kesatuan kaum muslimin. Ini adalah pengertian dari khawarij secara ringkas, ya. Secara ringkas pengertiannya seperti itu. Dan sifat-sifat khawarij, atau sebelum sifat-sifat, kita ingin mendudukkan dulu kapan khawarij keluar sebagai kelompok. Kapan khawarij keluar sebagai kelompok? Maka ada yang mengatakan khawarij keluar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan khawarij keluar di zaman Khalifah Rashidah, terutama Uthman bin Affan. Ada yang mengatakan khawarij keluar di zaman Khalifah Rashidah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan khawarij keluar pada tahun 64 Hijriah, yang memimpin ataupun yang memimpin pada waktu itu adalah Nafi' bin Al-Azraq. Ini sedikit tentang khawarij. Ya, mereka ahibati hafizakumullahu ta'ala, bagaimana mereka ini senantiasa keluar. Ada yang mengatakan di zaman Nabi, ada yang mengatakan di zaman Khulafa'ur Rashidin seperti Uthman bin Affan. Bahkan beliau terbunuh di tangan kaum khawarij. Ada yang mengatakan di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika Talhah dan juga Zubair keluar bersama Ali bin Abi, melawan Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan di tahun ke-64 Hijriah, yang waktu itu pemimpinnya adalah Nafi' bin Al-Azraq. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita perhatikan yang jelas seluruhnya berkaitan satu dengan yang lainnya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai keluar bibit-bibit dari kaum khawarij, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku adillah. Berlaku adillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam a'dil, faman ya'dil?" Kalau seandainya aku tidak berbuat adil, maka siapa yang akan berlaku adil? Siapa yang akan berlaku adil? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian tersebut, beliau mengatakan, "Da'ni adribu 'unuqa." Wahai Rasulullah, biarkan saya untuk memenggal lehernya Dzul Khuwaisirah ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'u." Biarkan dia. "Fa inna lahu ashhaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah." Artinya, biarkan dia. Sesungguhnya dia mempunyai pengikut. Ini bibit-bibit khawarij. Salah seorang dari kalian, wahai sahabat Rasulullah, menghina sholatnya dibandingkan sholat kalian dibandingkan sholatnya. Dia ahli sholat berarti. Kaum khawarij itu ahli sholat. Dan menghina puasa dirinya dengan puasa mereka. Tetapi mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Dan perlu diketahui kaum khawarij adalah firqatud dhalah. Kaum sesat. Tanpa ada keraguan di dalamnya. Dia sesat berdasarkan dalil dan berdasarkan ijma. Kaum khawarij, kaum sesat berdasarkan dalil dan ijma. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Yusair ibn Amr rahimahullah, beliau berkata, "Qultu li Sahal bin Hunayf." Aku berkata kepada Sahal bin Hunayf, "Hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khawarij syai'an?" Apakah engkau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang khawarij? Maka Sahal bin Hunayf mengatakan, "Sami'tuhu wa ahwa bi yadihi qibal al-Iraq." Aku mendengar, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kaum khawarij. Kemudian beliau menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Irak. Artinya mereka itu tumbuhnya dari situ. Yakhruju minhu qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar dari Irak tersebut orang-orang yang membaca Al-Quran. Tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Ini perhatikan. Orang-orang yang senantiasa memperhatikan hafalan Al-Quran. Salah satu dari sifat kaum khawarij adalah penghafal Quran. Penghatam Quran. Makanya tadi pagi saya katakan dalam masalah pendidikan anak, bukan ukuran anak Anda hafal Quran, tapi bagaimana faham dan mengamalkannya. Karena sekarang sudah terbalik image orang hafal Quran itu ulama. Enggak. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'i mengatakan, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Fattakhadhan nasu qira'atahu 'amala." Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Ya. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Ini ujian bagi manusia sedunia. Kadang ada yang hafal Quran, hafal hadis ayatnya, hafal halamannya, hafal atas bawahnya. Bukan itu yang dituju. Quran diturunkan untuk diamalkan. Dan manusia menjadikannya pembacaannya sebagai amalan. Itu pesan ulama salafus saleh. Dan ini ujian bagi manusia. Ya. Ini hati-hati para ikhwah. Bukan batasan utama, batasan paling ujung hafal Quran. Batasan paling ujung adalah paham dan mengamalkan. Maka orang-orang ulama salaf dan para salafiyun yang kenal dakwah, dia menghormati para penghafal Quran. Tapi dia tidak ghulu. Karena yang jadi ukuran adalah mengamalkan. Berapa banyak? Lihat, yaqra'unul Quran. Mereka membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan tadi hadis, bacaan kalian dibandingkan mereka, kalian menghina bacaan kalian dibandingkan kaum Khawarij. Diceritakan bahwa mereka per 3 hari khatam. Dan ini terjadi. Saya diceritakan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Ihsan Al-Maidani. Kemudian juga Ustadz Al-Fadhil Ali Nur Al-Maidani juga. Yang pernah ke Pakistan. Mereka orang-orang yang bertemu dengan orang-orang kaedah yang khawarij. Mereka mukanya cekung, kurus, kemudian ahli puasa, ahli baca Quran. Tapi apakah ukuran? Enggak. Ya Qur'an Al-Qur'an. Hafal Qur'an, tapi demo. Apa manfaat? La yujawizu taraqiyahum. Bacaan Qur'an mereka tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Karena enggak sampai masuk hati. Ya, hanya keluar di mulut, tidak sampai tenggorokan, tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati maksudnya. Cuma sekedar hafal, cuma sekedar hatam, selesai. Ini rubah ya image-nya. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam dengan melesat cepat. Sebagaimana panah keluar dari busurnya. Kenapa kita katakan tadi bahwa Khawarij kelompok sesat? Berdasarkan nas. Lihat dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abi Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Khawariju kilabun nar." Kaum Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Hati-hati. Anjing-anjingnya neraka. Cuma meskipun demikian, para ulama, lihat ulama, meskipun kaum Khawarij seperti itu, keyakinannya suka mengkafirkan kaum muslimin, dinyatakan sesat oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga ijma' para sahabat, para ulama masih tidak mengkafirkan mereka. Jadi kalau seandainya ada orang Khawarij mati, itu wajib kaum muslimin sebagiannya untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, mengkuburkannya di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka dia masih Islam. Para ulama tidak mengkafirkannya. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa madhhabu Syafi'i rahimahullah wa jamaahiri ashabihi wal ulama'i annal khawarija la yakfurun. Dan mazhab Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama menyatakan bahwa kaum Khawarij tidak kafir. Wa kadzalika al-Qadariyah wa jamaahirul Mu'tazilah wa sa'iru ahli al-ahwa. Demikianlah juga kaum Qadariyah yang akan kita bahas nantinya. Dan juga orang-orang Mu'tazilah. Dan juga seluruh kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Khawarijul Mariqun Alladzina amaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam biqitalih. Kaum Khawarij adalah kaum yang mariq. Mariq artinya keluar dari kesatuan kaum muslimin. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Qatalahum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ahadul khulafa'ir rasyidin. Yang memerangi mereka salah satunya adalah salah satu dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wattafaqa ala qitalihim a'immatud din min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan bersepakat untuk memerangi mereka. Kaum Khawarij wajib diperangi. Yang suka mengkafirkan kaum muslimin nanti akan kita sebutkan sifat-sifat mereka. Yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar, yang suka memberontak kepada pemerintahan yang sah, maka wajib untuk diperangi. Dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Walam yukaffirhum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa ghairuhuma minas sahabat, wal bal ja'aluhum muslimin ma'a qitalihim. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan mereka. Ya, dengan begitu banyak dosanya orang-orang Khawarij suka mengkafirkan kaum muslimin, kemudian suka meneteskan darah kaum muslimin, tetap tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ikhwanina baghaw 'alaina." Mereka kawan-kawan kita seagama, tapi berlaku melampaui batas terhadap kita. Jadi mereka tidak dikafirkan. Nah ini, ahibati hafizakumullah. Itu kaum Khawarij. Beberapa sifat yang dimiliki kaum Khawarij, di antaranya adalah keberanian mereka. Yang kedua, sangat berlaku semangat di dalam ibadah dan zuhud terhadap dunia. Sangat berlaku semangat dalam ibadah dan zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, sangat fasih kalau ngomong. Ngomong retorika sangat pintar. Yang keempat, jujur dalam perkataan. Yang kelima, tetapi suka berdebat. Ya, ini suka berdebat. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis atau pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu mengatakan, yukaffiruna al-muslimin wa yughaluna fil kufr. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan berlebih-lebihan dalam kekufuran. Maksudnya di dalam mengkafirkan, berlebih-lebihan. Fa kullu man khalafahum kaffaruhu wastahallu dama. Setiap yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka anggap kafir. Nah ini perhatikan. Yang tidak sejalan dengan kelompoknya, kafir. Ini ada muncul bibit-bibit seperti ini. Kalau sudah berbaiat, yang tidak baiat, bukan kelompok kita. Padahal yang dibaiati, bukan pemimpin sah kaum muslimin. Ya. Jadi mereka hanya menganggap kaum muslimin yang ada di dalam kelompok mereka. Yang tidak di dalam kelompok mereka, najis. Kalau sholat bekasnya dipel. Karena dianggap najis, dianggap kafir. Dan orang kafir najis menurut mereka. Nah ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka, yang tidak masuk ke dalam mereka. Wastahallu damah, dan menghalalkan darahnya. Artinya, mereka menghalalkan darah muslim tersebut. Kenapa? Karena orang kafir halal darah dan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu li muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal untuk seorang muslim dibunuh kecuali dengan tiga sebab. Salah satunya adalah ketika murtad, keluar dari agama Islam. Maka kata mereka, kaum muslimin yang melakukan dosa besar, atau bahkan sebagian mereka mengatakan dosa kecil, kafir. Kalau kafir, maka halal apanya? Darahnya dan hartanya. Ada cerita menarik, saya pernah ke sebuah kota di Nusa Tenggara. Mereka mengatakan bahwa Ustaz di sini banyak pencopet. Dan yang mencopet berjenggot dan celana cingkrang. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka lah muslim. Selainnya yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka kafir. Kalau kafir, halal hartanya diambil. Di ibu-ibu di pasar lagi beli-beli gitu. Mereka pakai motor, dijamret. Yang jamret, jenggotan dan celana cingkrang. Casingnya sama. Ya. Ini yang kadang-kadang tashwihul muslimin. Memburukkan citra Islam dan kaum muslimin. Akibat salah pemahaman ini. Menghalalkan darah dan harta. Fal khawarij indahum thalathatu mabadi'. Dasar pemikiran kaum khawarij ada tiga. Kita lanjutkan setelah adzan 6. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Dasar pemikiran kaum Khawarij ada tiga. Ini minimal tiga. Yang paling besar. Yang pertama, pensyarah mengatakan, takfirun nas bidzunubi al-kabairi allati duna syirk. Artinya, mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar yang belum mencapai kesyirikan. Mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar. Di sini harus kita dudukan dulu. Di dalam agama Islam, ada namanya dosa besar, dosa kecil. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ada namanya dosa besar. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian untuk mengerjakannya, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Ini ayat menunjukkan adanya dosa besar. Surat An-Nisa ayat 31. Kemudian juga dalam surat yang lain, Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ. Artinya, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Surat Ash-Shu'ara ayat 37. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Begitu juga ayat yang lain. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali al-lamam. Al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan dalam agama Islam ada namanya dosa-dosa besar. Dosa besar, salah satu pengertiannya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'nah aw adzab aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, murka atau siksa tertentu, itu adalah dosa besar. Dan sebagai pengetahuan, saya baca kitab dosa besar di Masjid As-Salam di Samsat. Setiap Jumat malam Sabtu pekan pertama. Silakan berhadir di sana. Ya, seperti malam Jumat malam Sabtu depan. Jumat malam Sabtu. Dan ini wasiat dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Ajarkan manusia tentang dosa-dosa besar sehingga mereka menjauhi maksiat. Karena salah satu penyebab orang berlaku maksiat tidak tahu itu maksiat. Ya. Nah, ini sekitar dosa besar. Karena di sini disebutkan mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar. Kita harus terangkan dulu apa itu dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, murka atau siksa tertentu. Tetapi meskipun di dalam agama Islam ada pembagian dosa besar, dosa kecil, maka jangan pernah remehkan dosa kecil. Kenapa demikian? Karena para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dianggap sebagai dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Melihat perempuan di Instagram yang tidak berjilbab ataupun yang berjilbab, yang bukan mahramnya, dosa. Dosa apa Ustaz? Dosa pokoknya. Jika dilakukan terus-menerus, maka dosa besar. Sa'ad ibn Bilal ibn Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i, beliau mengatakan la tanzur ila sigharil ma'asiyah walakin yanzur ila azamati man asai. Jangan engkau melihat kepada kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Jalla fi'ala. Pepatah Arab mengatakan, la tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa. Jangan pernah sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu hasil tumpukan dari batu-batuan yang kecil. Maka jangan pernah remehkan dosa kecil. Meskipun ya kita meyakini ada pembagian dosa besar, dosa kecil. Nah, kembali kepada kaum Khawarij. Kaum Khawarij, salah satu ajaran mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang belum mencapai kesyirikan. Seperti apa? Banyak. Membunuh, berzina, seperti disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, surah Al-Furqan di antaranya. Allah menyebutkan tentang hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Salah satunya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Tidak membunuh, tidak berzina. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang mencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Para pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka berdua sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Ini dosa-dosa besar. Ya. Membunuh, berzina, mencuri, berjudi, minum minuman keras, berlaku riba, dosa-dosa besar. Maka kaum Khawarij dasar pemikirannya siapa yang melakukan ini adalah apa? Kafir. Makanya mereka mengkafirkan orang yang berlaku riba. Dan mereka berdalil dengan beberapa dalil dari Al-Quran. Lihat. Jadi jangan heran Anda, kelompok sesat punya dalil. Itu jangan heran. Tetapi dalilnya tidak pada tempatnya. Nah, kelompok sesat itu punya tiga dalil. Satu, dalilnya sahih, tapi salah tempat. Yang kedua, dalilnya lemah, tetapi dalilnya benar tempatnya, tapi lemah kedudukannya. Yang ketiga, dalilnya palsu. Itu kelompok sesat. Seperti sekarang yang lagi ramai di media sosial, ya, ilmu-ilmu kebal. Setelah membakar bendera kalimat tauhid, memperlihatkan kesyirikan. Memperlihatkan ilmu kebal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin untuk senantiasa berlaku dan mempertahankan tauhid di negeri tercinta ini. Maka ahibati hafizakumullah, mereka punya dalil. Jangan heran kelompok menyimpang punya dalil. Lihat kaum Khawarij, mereka punya dalil. Salah satu dalilnya surah Al-Maidah ayat 44. Untuk menghukumi kafir pelaku dosa besar, mereka punya dalil. Al-Maidah ayat 44 diantaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Padahal kalau kita lihat ahli tafsir di generasi sahabat, ini makanya pentingnya dakwah salaf. Dakwah salaf itu mengajak manusia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Lihat, tafsiran Abdullah bin Abbas lebih didahulukan dibandingkan tafsiran orang-orang setelahnya. Beliau mengatakan, "Man jahadal hukma bima anzalallah faqad kafar. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa zaliman fasik." Siapa yang menolak hukum, itu yang kafir, nolak hukum. Sekarang coba, pemerintah yang membiarkan riba di tengah kaum muslimin. Apakah dia menolak hukum riba? Tidak. Menolak haramnya riba? Tidak. Ya. Maka kata Abdullah bin Abbas, yang menolak hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dialah yang kafir. Dan barang siapa yang menetapkannya, menetapkan hukum apa yang Allah turunkan, akan tetapi berlaku dengan hukum selain hukum Allah, maka dia zalim, fasik, tidak kafir. Ini saya sebutkan sekalian bantahannya. Jadi mereka berdalil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalil mereka juga surat Al-Lail ayat 14-16. Allah berfirman, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَى وَتَوَلَّى. Aku peringatkan kalian, dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala. Tidaklah api tersebut membakar kecuali orang-orang yang sengsara, yaitu yang berdusta. Dusta dosa besar, tetapi dibakar oleh api neraka. Ini dalil mereka. Paham? Paham dalilnya? Ini dalil kaum sesat. Ayat Al-Quran. Maka, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, jawabannya mudah. Yang dimaksud dengan berdusta di sini, mendustakan ayat Allah. Jelas kafir itu. Jelas dibakar api neraka. Hah? Jadi mereka memahami, kadang-kadang ayat itu hanya sebatas dengan pemahaman mereka. Makanya kaum Khawarij terkenal sekali, tidak punya panutan guru, ulama, ustad yang mengajarkan mereka. Gak ada. Cari saja. Kaum Khawarij enggak ada gurunya. Yang ada memahami dengan otaknya sendiri, dengan semangatnya, dan biasanya mereka muda-muda. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa melaksanakan hadis Rasul, al-barakatu ma'a akabirihim. Orang-orang yang mendapatkan berkah adalah orang yang selalu bersandar dengan ulama-ulama besar. Selalu ada ulamanya. Dan belajar ilmu agamanya pun ada rentetan. Ulama dia, ini ustaz belajar ke siapa? Gurunya ini siapa? Gurunya siapa? Pasti ada. Ini, hibati hafizakumullah ta'ala. Kalau kita perhatikan dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW, itu kan dari ayat Al-Quran. Dalil kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Kata kaum Khawarij, tuh lihat hadisnya. Yang berzina tidak beriman, berarti kafir. Maka mereka ini jawabannya, ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan berzina di sini dalam keadaan tidak beriman, kurang imannya. Berdasarkan hadis lain, apabila idza zanal 'abdu kharaja minhul iman ka'annahu dhul min ra'si ka'annahu dhullah fa idza naza'a raja'. Jika seorang hamba berzina, auzubillah, maka keluar darinya iman. Iman tersebut di atas kepalanya. Ya, tidak mau menyatu dengan orang yang ahli zina. Kemudian kalau seandainya dia kembali, dia melepaskan zina tersebut, baru imannya kembali. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan di sini bahwa pelaku zina adalah mukmin, tetapi naqisul iman, kurang imannya. Tapi kaum Khawarij memahaminya tidak demikian. Mereka mengatakan tidaklah berzina orang saat berzina ke dalam keadaan beriman. Tuh lihat hadisnya begitu. Nah, kita katakan pahami hadis tersebut dengan lengkap. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah dakhal jannah wa in zana wa in sarq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga meskipun dia berzina atau mencuri. Artinya selama tidak musyrik pasti masuk surga, meskipun keluar dari neraka sudah gosong-gosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, nanti baru hidup lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. Paham ini? Nah, itu dalil-dalil mereka. Ini dasar pemikiran kaum Khawarij pertama. Makanya kalau ada orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam dosa besar sampai mengkafirkan, itu ada bibit-bibit dasar pemikiran Khawarij. Pelaku dosa besar kafir. Ya. Saya beri contoh misalnya. Ada sering disebarkan di tengah kaum muslimin obat terbuat dari babi. Betul? Pernah dengar? Ya, sering disebarkan di tengah kaum muslimin. Itu sebenarnya kelompok yang menyebarkan, kelompok dari kaum muslimin yang ingin menghembuskan mosi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Akhirnya membawa perasaan kaum muslimin. Kita betul wajib untuk menghindari semua obat-obat yang diharamkan dalam agama Islam, terutama yang terbuat dari babi. Akan tetapi memberikan keragu-raguan, menebarkan kebencian kepada pemerintah, ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ini bibit-bibit kaum Khawarij. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang kedua pensyarah mengatakan al khuruju ala wulatil umuril ala wulati umuril muslimin wa syaqqu asa at-ta'ah wa syaqqu asa at-ta'ah. Kedua, menentang para pemimpin dari kaum muslimin dan memecah tongkat ketaatan. Ahibati hafizakumullah, di sini sangat terlihat bedanya tentang Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij atau kaum-kaum yang mereka itu terkena, terciprat syubhat kaum Khawarij. Lihat berapa banyak orang-orang yang sekarang meremehkan pemimpin kaum muslimin. Seperti negeri ini. Membuat meme-meme tentang presiden. Haram. Dan yang tegas dalam hal ini hanya kaum salafiyin. Bahwa haram. Selama presiden memimpin dengan sah, haram untuk menghinakannya. Dan wajib memuliakannya. Karena ketika menghinakan itu ada bibit-bibit pemberontakan. Dikit-dikit revolusi. Revolusi apaan? Ya, hati-hati ini. Dan kadang bertopeng dengan Islam. Dan kita harus tegar di atas sunnah dalam hal ini. As-sabir ala dinih kal-qabidhi alal jamr. Orang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api. Meskipun kelompok besar dari kaum muslimin menentang akan hal ini. Semuanya menghina sekarang. Menghina pemerintah yang sekarang yang ada. Dengan meme-meme yang ada. Dengan isu-isu yang ada. Maka diharamkan bagi kaum muslim. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang menghinakan penguasa yang diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, hati-hati dengan akan hal ini. Ini akidah kaum khawarij. Yang mana mereka senantiasa keluar dari pemimpin kaum muslimin. Dimulai dari keluarnya atau memberontakan mereka terhadap Utsman bin Affan. Utsman bin Affan siapa? Menantu Rasulullah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dijamin masuk surga. Dibunuh saat dalam keadaan beribadah. Ya, yang hebat ini. Yang dimuliakan oleh Allah. Seorang yang termasuk dari Khalifah Rashidah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Alaikum sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah khalifah-khalifah rasyidah sepeninggalku. Dibunuh. Ya. Jadi mereka adalah kaum yang senantiasa menentang para pemimpin dari kaum muslimin. Dan itu dimulai dari kisah tadi. Yang pertama, siapa namanya? Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibegitukan. Bagaimana orang pemimpin-pemimpin yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka hati-hati, jangan terkecoh. Ya. Meskipun mungkin salah, maka tidak boleh kita menghinakan pemimpin. Dan saya berpesan pada ikhwah, ini agama yang kita berharap pahala atasnya. Kita berkeyakinan seperti itu. Tidak boleh menghinakan pemimpin selama dia muslim, mendirikan sholat, membiarkan kaum muslimin sholat. Hati-hati. Ya. Tidak boleh menghinakan pemimpin dengan meme-meme, dengan kata-kata kotor, dengan istilah macam-macam. Dan tidak ada yang teguh dalam akidah ini kecuali dakwah salaf. Bahkan di zaman sekarang kita bisa membedakan antara orang ini pengikut dakwah salaf atau tidak. Lihat dia di dalam sikapnya terhadap pemimpin. Ya. Apakah menghinakan atau tidak? Lihat status-statusnya di Facebook. Ya, apakah menghinakan atau tidak? Atau mendoakan atau tidak? Ahlu sunnah wal jamaah tidak, malah mendoakan. Setiap Jumat didoakan. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibu wa tardah. Wa minal amali bi kitabik wa tiba'i sunnatik. Ya Allah, berikanlah taufik petunjuk kepada pemimpin kami. Untuk mengerjakan apa yang engkau cintai dan ridhai. Menegakkan Al-Quran. Menjalankan sunnah. Begitu ahlu sunnah. Doakan pemimpin. Bukan malah dihinakan, dibuat meme, dihinakan, dan semisal. Hati-hati. Ya. Ini bibit-bibit pemikiran kaum khawarij. Disebut mukidi, disebut macam-macam. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya tidak pernah hidup di negara yang sangat memuliakan pemimpin kecuali Arab Saudi. Meskipun saya tidak termasuk orang yang tidak suka untuk membandingkan antara Arab Saudi dengan negara-negara lain. Saya tidak suka karena mereka bukan malaikat. Ada kesalahan, tapi saya mempunyai pengalaman hidup 13 tahun hidup di negara yang tidak pernah rakyatnya sangat mencintai pemimpinnya kecuali Arab Saudi. Tidak pernah dihinakan. Tidak pernah diremehkan, direndahkan, apalagi dibuat meme, dibuat potongan-potongan video. Subhanallah. Maka saya katakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dan kadang-kadang itu ditopengi dengan Islam. Pemimpin ini tidak pro terhadap kaum muslimin. Maka hati-hati. Dan saya katakan, tidak ada yang istiqamah di dalam memuliakan pemimpin yang sah di dalam dunia dakwah dan di dalam kelompok-kelompok Islam kecuali dakwah salaf. Yang ketiga, pensyarah mengatakan istihlalu dima'il muslimin, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa? Yang ketiga ini ada erat kaitannya dengan yang pertama. Karena mereka mengatakan bahwa yang bukan kelompok mereka kafir. Pelaku dosa besar kafir. Maka akhirnya mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan mereka lebih bersemangat memerangi kaum muslimin dibandingkan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini hati-hati, ini kaum Khawarij. Kemudian penulis pensyarah mengatakan wa hadza sababuhu akhdhun nususi allati tadullu bi zahiriha 'ala al-kufri aw 'ala asy-syirk akhadhuha 'ala zahiriha duna an yajma'u bainaha wa bainan nusus al-ukhra allati tufassiruha wa tuwaddihuha. Ini penyebabnya adalah menggunakan nas-nas yang menunjukkan secara zahirnya kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Mereka menggunakan nas-nas ini secara zahirnya saja tanpa menggabungkannya dengan nas-nas lainnya yang menafsirkannya dengan atau menjelaskannya. Contoh misalkan, pembunuh menurut kaum Khawarij kafir berdasarkan ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada ancaman. Ya. Jadi kalau boleh kita ringkas apa yang disebutkan oleh pensyarah tadi, penyebab tiga dasar pemikiran kaum Khawarij adalah mendahulukan dalil-dalil yang berupa ancaman. Dalil-dalil yang berupa neraka, ancaman neraka, ancaman siksa. Lupa dalil-dalil yang berupa rahmat, ampunan. Itu kaum Khawarij. Contoh, pembunuh menurut kaum Khawarij kafir. Kalau mati si pembunuh ini, tidak boleh dimandikan, dikafani, dikuburkan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak disolati. Menurut kaum Khawarij. Kalau ada orang berzina, mati. Pas lagi kini mati. Ya. Maka pada saat itu, menurut kaum Khawarij, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan. Anak kafir. Hartanya tidak diwarisi. Dan ia tidak mewarisi. Hartanya tidak diwarisi dan kalau dia yang hidup tidak mewarisi. Ini kaum Khawarij. Ya. Dan ahibati hafizakumullah taala, contohnya tadi saya ingin sebutkan, Allah berfirman wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia masuk ke dalam neraka jahanam. Balasannya neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ini yang mereka bingung nih, kekal. Makanya mereka mengambil zahir ayat, kekal abadi dalam neraka. Berarti kafir dong. Karena enggak ada orang yang kekal di dalam neraka kecuali orang yang kafir, kesyirikan. Dan Allah memurkainya, melaknatnya, dan disediakan untuknya siksa yang besar. Ayat-ayat yang semisal inilah yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis atau pensyarah mengatakan, fa innal kufra yanqasimu ila qismain, kufrun akbar wa kufrun asghar, wa syirku yanqasimu ila qismain, syirkun akbar wa syirkun asghar. Nah, di sini kita harus letakkan kedudukan ini. Ketahuilah para ikhwah, meskipun Allah menyebutkan pelaku pembunuhan kafir, tetapi kekufuran itu ada dua macam. Kufur akbar dan kufur asghar. Yang besar dan yang kecil. Yang besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan yang kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Begitu juga kesyirikan. Syirik ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, mereka tidak membedakan ini. Kaum Khawarij tidak membedakan ini. Pensyarah mengatakan, asyirkul akbar wal kufrul akbar yukhrijani minad din wa yanqudani al-islam. Wasyirkul asghar wal kufrul asghar la yukhrijani minad din lakinnahuma yanqusani al-islam wal iman. Atau yunqisani al-islam wal iman. Yang artinya, syirik itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar dan kufur akbar keduanya menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan membatalkan keislaman. Dan syirik asghar atau kufur asghar keduanya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi mengurangi keislamannya atau dan keimanannya. Sekarang ahibati hafizakumullah, saya ingin mendudukkan apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ya. Catat baik-baik apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Begitu juga kufrun akbar dan kufrun asghar. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam dan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Pertama itu. Yang kedua, syirik akbar mengekalkan di dalam neraka dan syirik asghar tidak mengekalkan di dalam neraka. Yang ketiga, syirik akbar menghapuskan seluruh amal dan syirik asghar tidak menghapuskan seluruh amal, tetapi menghapuskan amalan yang dicampuri riya atau amalan yang diinginkan dunia saja. Saya ulangi yang ketiga, syirik akbar menghapuskan seluruh dosa, seluruh pahala, seluruh amal. Dan syirik asghar tidak menghapuskan seluruh amal kecuali amalan yang dicampuri riya atau keinginan dunia. Ini yang ketiga. Yang keempat, syirik akbar menghalalkan darah dan harta. Syirik asghar tidak demikian. Yang kelima, syirik akbar mengkonsekuensikan permusuhan dan disloyalitas, bara. Sedangkan syirik asghar tidak menimbulkan demikian. Nah, ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Ada lima. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam, syirik asghar tidak. Syirik akbar mengekalkan di dalam neraka, syirik asghar tidak. Syirik akbar menghapuskan seluruh pahala, syirik asghar tidak. Hanya amalan yang dicampuri dengan riya dan keinginan dunia. Yang keempat, syirik akbar menghalalkan darah dan harta, syirik asghar tidak. Yang kelima, syirik akbar mengkonsekuensikan permusuhan dan bara, disloyalitas. Sedangkan syirik asghar tidak selalu demikian. Nah, kenapa kok larinya ke syirik akbar, syirik asghar, kufur akbar, kufur akbar, kufur asghar? Karena orang-orang khawarij mereka tidak membedakan ini. Pokoknya sekali melakukan dosa, langsung kufur. Gak ada yang namanya kufur akbar, kufur asghar, gak ada. Karena ini perhatikan, yang sering berdalih bahwa Indonesia negara kafir. Ya. Kenapa? Karena pemimpinnya memakai Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu bukan hukum dari hukum Allah. Maka rakyat yang di bawahnya rela dengan hukum tersebut, dengan pemimpin yang berhukum kepada hukum tersebut, kafir, kata mereka. Maka kita katakan, dan mereka berdalil tadi dengan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum selain Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka kita katakan kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufur. Kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam kecuali mereka menghalalkan hukum selain hukum Islam atau mengatakan hukum selain hukum Islam lebih baik, atau mengatakan boleh berhukum dengan hukum selain hukum Islam. Ya, ini baru seperti itu dia keluar dari agama Islam. Adapun orang yang terjebak dalam sebuah situasi kondisi, maka dia pelaku dosa. Maka pada saat itu dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita keluarkan dari agama Islam. Paham ya sampai sini ceritanya? Nah, itu kaum khawarij. Kemudian penulis pensyarah mengatakan fahum ayil khawarij la yufarriquna baina hadza wa hadza. Mereka kaum khawarij tidak membedakan antara ini dan itu. Apa maksudnya ini dan itu tadi? Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Pokoknya pelaku syirik keluar dari Islam sudah. Ya. Kemudian mereka pensyarah mengatakan walaisa indahum kufrun asghar wala syirkun asghar. Bagi mereka tidak ada kufur asghar atau syirik asghar. Kufur kecil, syirik kecil enggak ada bagi mereka. Ya. Wa innamal kufur wasyirku indahum syai'un wahid wa huwal khuruj min ad-din. Akan tetapi kufur dan syirik bagi mereka adalah satu, yaitu menjadikan pelakunya keluar dari agama. Ini kesalahan kaum khawarij. Mengatakan kekufuran, kesyirikan itu satu, tidak berpisah. Tidak ada namanya kufur asghar, kufur akbar, syirik asghar, syirik akbar, enggak ada bagi mereka. Pokoknya kufur ya kufur, syirik ya syirik. Ini bagi kaum khawarij. Ya. Wa akhadhu bi dhawahirin nusus wa tarakun nususa al-ukhra allati tufassilu hadhihi al-umur wa tuqassimuha ila qismain. Mereka mengambil zahir nas-nas. Zahir itu artinya apa? Lahiriah. Ya. Mengambil sesuatu yang jelas saja dari nas-nas itu artinya apa? Dalil yang tegas. Mereka mengambil zahir nas-nas dan meninggalkan nas-nas lainnya yang merinci perkara ini dan membaginya menjadi dua. Nah, makanya pada ikhwah, kalau belajar ilmu agama tidak cukup cuma satu hadis, ya harus dikumpulkan hadis-hadis yang ada, baru setelah itu kita teliti dengan perkataan-perkataan para ulama, baru seperti itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini dapat satu hadis langsung seakan-akan dia syekhul Islam, Ini tidak benar. Baik. Kemudian penulis mengatakan li'adami fiqhim wa adami ma'rifatin bid-din wa adami tamakkunihim minal ilm. Artinya karena ini terjadi karena ketidakpahaman mereka dan ketidaktahuan mereka tentang agama, karena keilmuan mereka yang kurang memadai, ya, keilmuan mereka yang kurang memadai. Fasara yukaffiruna an-nas wa yubaliguna fit takbir min ghairi fiqhin wala rawiyah, yang akhirnya mereka menjadikan mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan tanpa didasari pemahaman dan pengetahuan. Wa yutabbiquna an-nususa ala ghairi mahalliha, dan menerapkan nas-nas bukan pada tempatnya. Li'annahum laysa 'indahum fiqh, karena mereka tidak memiliki pemahaman, ya. Fahum mujarradu qurra yaqra'una al-lafza wa la yafhamuna al-ma'na thumma yutabbiqunahu 'ala an-nas. Mereka hanyalah pembaca Al-Qur'an. Para pembaca hadis. Tidak hafal, tidak faham maksud saya. Cuma hafal. Makanya seperti yang saya ungkap tadi, hati-hati ya. Hati-hati sekarang menghafal Al-Qur'an luar biasa. Bagus dia. Bagus. Tidak ada yang menyangkal akan hal itu. Tapi yang lebih utama bukan hanya tujuan menghafal. Menghafal sarana beribadah, tetapi tujuannya adalah apa? Memahami dan mengamalkan. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memiliki pemahaman. Mereka hanyalah para pembaca yang membaca lafaz tapi tidak memahami maknanya lalu menerapkannya pada manusia. Nah, ini perhatikan. Jangan cuma menghafal, akan tetapi juga memahami hafalan. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, fa haula'i humul khawarij wa lahum warasatul an ma'al asaf mimman yukaffiruna an-nasa wa yughaluna fit takbir wa yastahilluna ad-dima' bi hujjati anna haula'i kuffar fa lahum warasatul an min shababina wa min juhhalina wa min muta'alimina. Mereka itulah khawarij dan mereka sekarang mempunyai penerus sangat disayangkan dari kalangan-kalangan yang mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan serta menghalalkan darah dengan alasan bahwa mereka telah kafir. Mereka sekarang mempunyai penerus dari kalangan anak-anak muda. Perhatikan ini. Ya, anak-anak muda yang cuma modal semangat. Dan aneh di zaman sekarang ini. Yang ngebom-ngebom itu, yang mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa saya katakan mereka mengkafirkan? Lalu ngapain ngebom muslim? Ngebom di kota Madinah, ngebom di Mekah. Kan tidak ada lain kecuali karena menganggap mereka orang yang tinggal di situ kafir. Halal darahnya. Kalau khawarij kaum dahulu, zaman dahulu, mereka ahli ibadah. Ahli ketaatan, ahli sholat malam, ahli baca Quran. Ahli hatam Quran, ahli hafal Quran. Di zaman sekarang, anak-anak muda yang sudah putus harapan hidup, ya, suruh ngebom. Orang enak-enak ngopi dibom. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang bodoh di antara kita dan dari kalangan orang-orang yang sok berilmu dari kalangan kita. Hati-hati, muta'alim namanya. Orang-orang yang sok berilmu. Ya. Ini hati-hati. Nah, ini adalah kelompok pertama dalam masalah pembatal keislaman yang terlalu ekstrim kanan. Ekstrim kanan pelaku dosa kafir. Apalagi dosa besar. Dosa kecil aja sebagian dari mereka mengkafirkan. Apalagi dosa besar menurut mereka. Ini ekstrim kanan. Waktunya tidak cukup. Kita cukupkan di kelompok yang pertama ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita masuk kepada kelompok yang kedua. Mohon maaf ya, pelan-pelan ya, agar kita benar-benar paham. Apakah L titik-titik masuk dalam kelompok khawarij karena orang yang tidak sealiran dianggap najis? Maka ahibati hafizakumullah, yang jelas setiap ada kelompok yang ada mengaku dalam agama Islam ini, dalam kesatuan kaum muslimin, di dalamnya terdapat baiat, baiatnya kepada selain pemimpin kaum muslimin ya. Kemudian apabila menganggap selain kelompok mereka adalah bukan Islam, maka mereka adalah kaum khawarij. Siapa itu ISIS? Karena banyak orang-orang yang terkena syubhat tentang ini. Maka jawabannya, ISIS adalah sebuah kelompok yang mereka ingin mendirikan negara Islam di daerah Suriah dan Irak. Dan sebagian dari mereka sudah mengklaim dirinya sebagai Khalifatul Muslimin. Dan ISIS, pengikut-pengikutnya, mereka, saya tidak berani mengatakan bahwasanya mereka adalah kaum khawarij secara maksimal, akan tetapi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh mereka senantiasa menunjukkan kepada dasar pemikiran-pemikiran kaum khawarij. Menghalalkan darah kaum muslimin, kemudian juga mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz masalah dalam akun Instagram bermanhaj salaf yang suka mengupload, yang suka mengkafirkan kelompok lain? Apakah ini diperbolehkan? Sudah kita bahas ini. Kajian satu jam bahas itu saja. Tidak boleh tentunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya baru bergabung di MIS. Beberapa dari keluarga teman saya banyak yang berkonotasi negatif. Apakah itu termasuk khawarij? Saya enggak paham pertanyaannya. Saya baru bergabung di MIS. Beberapa dari keluarga dan teman saya banyak yang berkonotasi negatif. Apakah itu termasuk khawarij? Maksudnya menanyakan apakah di sini khawarij atau tidak. Ya. Nah, kan? Jadi, siapa yang bertanya? Apa maksudnya pertanyaannya? Fahmus su'al nisful jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan setengah dari jawaban. Antum bertanya? Enggak, udah. Jangan jawab. Silakan. Nah, berarti mereka menganggap bahwa di MIS khawarij gitu kan? Ataukah keluarga itu yang khawarij gitu kan? Yang jelas kalau ditanyakan pelajaran-pelajaran di Masjid Imam Syafi'i dan juga ajaran-ajaran di Masjid Imam Syafi'i, maka kita katakan bahwa kita mempelajari agama. Ya, antum jawab saja kepada teman, kawan. Kita mempelajari agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Itu mudahnya. Ya. Siapa ya saja yang menuding dengan tudingan negatif, maka jawablah seperti itu. Bahwa kita mempelajari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu jawaban yang mudah dipahami. Ya. Wallahu a'lam. Saya pengguna medsos aktif menurut Ustaz, apa yang saya lakukan karena banyak yang terutama akhwat dan apa hukumnya posting foto sendiri. Nah, menurut Ustaz, apa yang saya lakukan karena banyak pertemanan dengan perempuan dan apa hukumnya posting foto sendiri. Maka jawabannya begini. Yang pertama, pertemanan dengan perempuan di media sosial sama dengan pertemanan perempuan di dunia nyata. Hukumnya sama. Ya, hukumnya adalah haram. Karena bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Para ulama mengatakan, ayat ini ablagh, ayat ini lebih dalam dibandingkan jangan kalian mengerjakan perbuatan zina. Karena mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina tersebut. Dan khusus untuk godaan perempuan, maka ambillah dari hati yang paling dalam. Ambil nih nasihat saya dari hati paling dalam. Ya, jangan main-main dengan godaan wanita. Kamu akan kalah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Godaan wanita paling berbahaya bagi semua jenis lelaki. Mau lelakinya kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, ustaz atau orang alim, ustaz atau orang bodoh, ya, mau ahli ibadah, ahli maksiat, maka terima dari hati saya yang paling dalam. Jauhi godaan wanita karena akan merusak hidupmu. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali ketika kamu ingin menikahinya dan benar-benar menikahinya. Karena kita dilarang untuk mendekatkan diri kita kepada perbuatan zina. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nisa habailu syaitan." Wanita itu adalah tali kailnya syaitan. Ini kalau ada orang mau unjun haruan. Belum pernah melihat orang mau unjun haruan. Itu umpannya apa? Kodok halus. Ya. Nah, itulah perempuan. Bagi laki-laki. Ya. Ya, bagi laki-laki. Dia sangat menggairahkan. Dia sangat menggoda. Tetapi sangat merusak. Maka hati-hati. An-nisa habailu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'if. Tipuan syaitan itu lemah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tipuan perempuan, inna kaidahunna azim. Tipuan wanita itu sangatlah besar. Dan kamu tidak akan kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Adapun mengupload foto sendiri di Instagram, di media sosial, maka tidak ada manfaatnya. Untuk apa mengupload foto sendiri? Nanti yang ada nanti kena penyakit ain. Maka lebih baik upload saja yang bermanfaat-manfaat. Ya, kalau ada yang mengatakan, Ustaz sendiri upload foto sendiri. Maka lihat, saya melakukan vlog. Vlog itu saya lakukan karena ingin melawan orang-orang yang membuat YouTube, video di YouTube dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang pacaran yang nonton viewersnya belasan juta. Dapat duit dia. Kenapa kita tidak gunakan untuk kebaikan, menyebarkan kebaikan, meskipun notifikasinya tidak saya hidupkan. Makanya tidak ada iklan di vlog saya. Kemudian itu vlog bukan, gak ada orang dibayar. Gak ada yang dibayar gitu ya. Saya nge-vlog sendiri, kemudian bikin video sendiri, upload sendiri, selesai urusan. Hanya sekedar meluangkan waktu untuk berdakwah agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi kalau seandainya yang terfoto itu foto saya, kemudian terpampang di situ, karena memang tidak ada cara lain untuk seperti itu. Tidak ada cara lain. Ya, kadang saya foto durian, saya foto. Ya. Karena saya tidak membayar orang. Dan ini kadang-kadang yang orang-orang yang tidak suka dakwah, mereka mencela dalam hal ini. Padahal di situ tidak ada unsur ingin berselfie ria. Maka saya katakan jauhi, tidak ada manfaatnya. Apa penyebab Khawarij membunuh Utsman bin Affan? Karena dianggap tidak adil. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka membunuh khalifah? Cara mereka membunuh khalifah pada waktu itu, mereka sebarkan di tengah kaum muslimin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak adil. Utsman bin Affan nepotisme. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak ikut campur. Jangan sampai disebabkan aku pertumpahan darah kaum muslimin terjadi. Makanya atau mungkin bisa perhatikan, itu kejadian di kota Madinah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, para sahabat mana? Sahabat Nabi yang waktu itu hidup mana? Kenapa tidak membela Utsman bin Affan? Maka kita katakan, tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang ikut membunuh Utsman. Mereka ada yang pergi ke Mekah, mereka ada yang diam di rumah, mengunci pintu rumahnya. Suasana sangat mengecam sekali. Sedangkan orang-orang dari mana? Dari Mesir dan Irak. Yang mereka memang sukanya ngeyel. Akhirnya mereka memberontak kepada seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritanya menyedihkan ceritanya. Saya pernah punya kajian judulnya Terbunuhnya Utsman bin Affan. Sangat menyedihkan sekali. Dan ada cerita menarik di balik terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu ini perempuan. Ini perhatikan para perempuan. Yaitu istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika mau dibunuhnya Utsman bin Affan, beliau menahan dengan rambutnya. Ini menunjukkan rambut perempuan pada waktu itu panjang. Dan begitulah perempuan, rambutnya panjang. Jadi pedang-pedang yang ingin menebas leher Utsman bin Affan ditahan dengan rambut beliau. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Wal la amri innaha," sungguh rambut tersebut lebih mulia dibandingkan tersabetnya pedangku ini. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan menurut Utsman bin Affan pada waktu ke dalam keadaan genting tersebut jangan memperlihatkan auratnya. Ya. Sungguh rambut tersebut lebih mulia dibandingkan tanganku tersabut. Ini memberikan pelajaran kepada kita, bagi para perempuan, anda-anda, para kepala keluarga, punya adik perempuan, punya istri, punya anak perempuan, punya keluarga perempuan, kakak perempuan, bibi, ibu, ya, jaga auratnya. Bayangkan, istri Utsman bin Affan saat ingin membela suaminya, dimarahi oleh Utsman bin Affan. karena terlihat auratnya. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, hati-hati dengan sikap futur. Dan juga kepada saudara-saudara muslim, ada masa semangat, nanti ada masa turun. Salah satu masa turunnya adalah seseorang kadang-kadang tidak hadir di majelis ilmu. Akhirnya berteman dengan orang-orang pemalas, orang-orang yang selalu ingat dunia. Akhirnya berpakaiannya mulai luntur, tidak cadaran, jilbabnya mulai pendek, sudah tidak terlihat lagi hismahnya akibat salah teman. Ya, hati-hati. Tidak ada kerugian paling nyata bagi seorang muslimah dibandingkan dia kembali kepada masa sebelum dia mengenal dakwah. Dan kita harus ingat, sebagaimana Allah mudah memberikan petunjuk kepada kita, seperti itu pula Allah mudah untuk mencabutnya jika kita tidak jaga. Ada ayat yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Perhatikan ayat ini baik-baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Sebagian orang memahami ayat ini adalah berusahalah, niscaya Allah akan memudahkan usahamu. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kamu berusaha. Begitu pemahamannya, betul tidak? Betul? Orang memahaminya seperti itu kan? Betul? Itu pemahaman keliru. Pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut adalah Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali sampai dia merubah dirinya sendiri. Orang ini asalnya dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat keislaman, dapat sunnah, tidak akan Allah rubah kecuali dia merubahnya sendiri. Itu pemahaman yang benar. Orang ini asalnya sehat, kaya, sempurna hidupnya. Kemudian miskin, perubahan tersebut akibat dosanya. Itu maksud ayatnya. Paham maksudnya? Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Orang ini asalnya keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah. Kemudian keluarganya penuh dengan ketinggian, kegentingan, penuh dengan persengketaan, penuh dengan kemarahan. Tidaklah itu terjadi kecuali akibat dosanya. Karena mungkin dia berselingkuh, mungkin dia melakukan dosa, mungkin dia. Paham ini? Itu maksud ayatnya. Innallah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusih. Perbedaannya tipis sekali. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya mereka sendiri. Kaum Saba. Kaum Saba itu kaum yang daerahnya gemah rifah loh jinawi. Sangat subur. Saking sangat subur dan sangat bersih. Saking bersihnya tidak ada satu pun lalat. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir. Silahkan buka dalam kitab, dalam surat Saba. Kalau ingin panen, letakkan bakul di atas kepalanya. Jalan saja di kebun tersebut. Pohon sudah jatuh sendiri, buah-buahnya. Tanpa dipetik. Saking suburnya. Allah rubah itu, bendungan arim, Allah hancurkan, Allah datangkan air bah. Menghancurkan semua pertanian, perkebunan, peternakan yang dimiliki kaum Saba. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Itu pemahaman yang benar. Paham ini? Ya. Nah, maka hati-hati para ikhwah, hati-hati istiqamah. Salah satu pelajaran dari menarik dari kisah Utsman bin Affan ketika mau dibunuh radhiyallahu anhu, istrinya. Istrinya sampai dimarahi Utsman bin Affan. La amri sya'ruki hadhihi ahwanu minas saif. Sungguh demi Allah, rambutmu ini lebih berharga dibandingkan pedang yang akan menusukku, yang akan menyabetku. Seorang perempuan wajib menjaga auratnya, menjaga kesuciannya, dan hati-hati. Ya, kita beberapa pertemuan yang lalu, al-kufru ba'dal iman. Kemurtadan adalah kekufuran setelah keimanan. Kesesatan setelah petunjuk. Ini sedih sekali. Ya. Maka saya sering mengatakan, kalau dalam bahasa istilah muda yang saya tidak terlalu setuju, istilah hijrah, istilah anak-anak muda, yang benar istilah istiqamah. Kalau orang sudah mulai berhijrah, langkah pertamanya itu hanya langkah awal. Yang menjadi standarnya akhirmu bagaimana? Maka hati-hati. Ya. Yang kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada misalkan perempuan asalnya sangat menjaga pakaiannya, menjaga cadarnya, mulai dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Maka pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia keluar di pagi hari, maka dia antara dua keadaan. Dia bebaskan dirinya dari api neraka, atau dia ceburkan dirinya dari api neraka, ke dalam api neraka. Al-khiyar khiyarulak. Pilihan-pilihan. Hati-hati. Ya. Yang setelah mengenal sunnah, berbalik dia. Hati-hati. Itu kerugian. Lebih rugi dibandingkan dunia, kehilangan dunia dan segalanya. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dengan akhirnya. Bagaimana nasib bagi orang yang beragama cuma mengikuti kata-kata guru mereka, padahal ajaran gurunya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misal ikut berzikir di kubur orang-orang yang mereka anggap saleh atau wali. Sampai meninggal, orang tersebut masih tetap menyimpang atau tidak mau hukum, tidak tahu hukum tersebut. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita dudukan aja dulu amalan ini, amaliyah ini. Berzikir di kuburan orang-orang saleh. Maka jawabannya, yang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW kalau berziarah kubur adalah mengucapkan salam dan mendoakan orang yang dikubur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat berziarah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika aku menziarahi kubur, apa yang aku ucapkan? Maka beliau mengatakan, quli assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wal wa inna insya'allah bikum lalahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu bacaan orang yang ketika berziarah kubur. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tetapi bacailah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran tempatnya bukan di kuburan. Bahkan sebagian orang kadang-kadang lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan di dalam masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Maka yang jelas, ya, kalau seandainya ada saudara, keluarga yang seperti itu, maka dinasihati. Dan tugas kita, ma alaina illal balagh. Tugas kita yang hanya menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Berarti Allah membukakan hatinya. Tidak diterima, sudah selesai tugas kita. Ya, sudah selesai tugas kita. Allahu a'lam. Istri saya bisu dan tuli dari lahir, sehingga untuk memahami teori ilmu agama seperti tauhid, nawaqidul Islam dan lain-lain mungkin tidak bisa. Oleh karena itu dia tidak termotivasi untuk sholat lima waktu. Tapi dia orang yang baik. Apakah saya berdosa membiarkan dia tidak sholat? Apakah ada keringanan syariat untuk orang seperti istri saya? Maka jawabannya adalah, pertama, terlepas dari sang istri ini yang tidak sholat tidak baik. Paham? Ya, terlepas dari istri ini. Saya tidak membicarakan istri ini. Orang tidak sholat tidak baik meskipun akhlaknya baik. Akhlaknya mungkin santun, sabar, tapi enggak sholat tetap enggak baik. Paham ya maksudnya? Ya, yang tidak sholat tidak baik. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalat." Amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalnya ada pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Dalam riwayat yang lain, fa in saluhat faqad saluha sa'iru amali. Jika salatnya baik, dia beruntung dan sukses. Dalam riwayat yang lain, jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Nah itu. Makanya sumbernya, porosnya pada salat. Yang tidak salat tidak baik. Meskipun jujur, amanah, ya pernah dusta, tapi kalau enggak sholat enggak baik. Paham ya? Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Yang tidak sholat maka tidak baik. Nah, itu saya ingin menegaskan itu dulu, itu paling utama dari pertanyaan ini. Karena disebutkan di sini, tapi dia orangnya baik. Yang enggak sholat tapi baik. Ini enggak benar. Ya, yang tidak sholat apa? Tidak baik. Ya, tidak baik. Sebagus apapun akhlaknya. Ya, sebagus apapun akhlaknya. Baik. Sekarang jawab pertanyaannya, apakah saya berdosa membiarkan dia tidak sholat? Iya. Sebagai suami berdosa, ya, membiarkan orang yang di bawah tanggung jawabnya tidak sholat. Dan ahibati hafizakumullah, mohon maaf, dia kan tunarungu dan tuna wicara saja. Sedangkan matanya masih ada. Dia bisa diajari melalui mata, tidak tuna netra. Bisa diajari melalui mata. Dan mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa, bisa diajari. Jadi kalau ditanya apakah saya berdosa membiarkan dia tidak sholat? Iya, berdosa. Karena Anda suaminya, suaminya yang mengurusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim laki-laki diberikan kewenangan untuk memimpin istri, anak-anak pada hari orang ini mati dalam keadaan dia menipu orang di bawah tanggung jawabnya, dia tidak mengajari salat, tidak mengajak sholat, tidak memerintahkan sholat, tidak menghukum kalau tidak sholat, ya, maka melainkan orang ini diharamkan atasnya surga. Ya, ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya punya istri sulit, bandel banget, tidak mau sholat. Sampai kapan saya menyuruh istri saya?" Maksud si suami ini, "Pokoknya Ustaz sebutin batasannya, saya akan sampai batas itu, kalau dia masih gak sholat, udah lepas tanggung jawab saya." Kira-kira sampai kapan? Maka saya jawabnya, "Iya, ada batasannya." "Sampai mana Ustaz?" "Sampai dia sholat." Ya, sampai dia sholat baru selesai tanggung jawabnya. Pertanyaan kedua, apakah ada keringanan syariat untuk orang seperti istri saya? Maka saya katakan, perhatikan. Ini kembali, saya punya buku judulnya Untukmu yang masih meninggalkan sholat. Dalam situ saya sebutkan tentang sebab orang meninggalkan sholat, salah satunya adalah tidak tahu hukum sholat. Hukum sholat itu wajib. Bagi siapa? Muslim. baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Jika terkumpul pada diri istri ini lima perkara ini, maka dia tetap wajib sholat. Muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tetap wajib sholat. Adapun ucapan sholatnya karena beliau tunawicara, maka semampunya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi apakah ada keringanan? Maka jawabannya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa untuk mengucapkan karena tunawicara, maka sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis yang berbunyi, shalli qa'iman fa illam tasati fa qa'idan fa illam tasati fa 'ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah berbaring. Kemudian beliau mengatakan, wa in 'ajaza 'an dzalika kullihi shalla bi niyyatihi wa awma'a bi tarfihi. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk berbaring pun tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ada orang yang stroke dari mulai leher sampai kaki. Sampai kaki saja. Jadi dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi otaknya masih jalan. Dia muslim, baligh, berakal masih. Ya. Selain wanita yang haid dan nifas. Berarti tetap wajib sholat orang ini. Gak bisa ngapa-ngapain. Sholat dengan hatinya. Kemudian ketika mau nunduk seperti ruku dan sujud. Dia dengan kedipan-kedipan matanya. Itu yang dimaksud dengan fattaqullaha mas. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan saya katakan kepada suami, illas salah. Jangan ditinggalkan sholat. Kecuali sholat, jangan pernah tinggalkan. Karena itu hubungan, ataupun itu adalah perbuatan yang merupakan nasib, penentu nasib di akhirat. Ya. Dan saya pesan kepada saudara-saudara muda, para laki, para jomblo di sini. Jika Anda ingin mencari seorang istri, maka lihat sholatnya. Tanyakan sholatnya. Karena ketika dia menjaga sholat lima waktu, maka Anda pun akan dijaganya. Ya. Begitu juga para perempuan-perempuan. Baik perawan ting-ting atau jandaisme. Ya. Lihat laki-laki sholatnya. Makanya saya pernah katakan, saya mau wawancarai pegawai-pegawai di Intan Ilmu, pertama kali yang saya tanyakan, sholat subuh di mana? Karena orang yang menjaga sholat, fa ghairuha ahfaz. Yang menjaga sholat, maka selainnya pasti dia akan jaga. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Barakallahu fiik. Bagaimana adab makmum jika mendapati imam yang lupa akan bacaannya? Maka adab makmum mengingatkannya semampu makmum. Ternyata makmumnya pun lupa. Maka adab makmum mengingatkannya, ya, mengingatkannya. Kalau lupa diingatkan. Ya. Cuma kadang-kadang imam, dan saya katakan apabila ada seorang imam lupa, maka dimaafkanlah, sehafal apapun dia. Karena Rasulullah SAW pernah lupa. Nabi Muhammad SAW pernah lupa. Bagaimana orang-orang di bawahnya. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya mengabaikan perintah orang tua lantaran menegakkan tauhid dalam keluarga? Contoh, membuang jimat atau benda-benda yang diyakini penjaga oleh orang tua kita. Maka jawabannya, di sini berarti terjadi nahi mungkar. Jadi ini kan pertanyaan. Antum kalau jawab pertanyaan jangan masuk ke dalam kisah ini. Bingung antum. Tapi dudukkan asal masalahnya apa. Asal masalahnya ini melakukan nahi mungkar. Mencegah akan kemungkaran. Yaitu membuang jimat, wasituha. Ya, Maka kalau berbicara tentang kemungkaran, ada kaedahnya. Yang pertama, memerintahkan kepada yang ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Satu. Itu ijma' para ulama. Orang memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi perintah ini tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Satu. Yang kedua, yaitu mencegah akan yang mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau seandainya membuang jimat, ternyata berbunuh-bunuhan setelahnya, ya, karena abahnya marah, maka pada saat itu disabarkan dulu, ya, diterangkan dulu apa makna dua kalimat syahadat, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya. Jelaskan kepada orang tua pelan-pelan sehingga nanti jimatnya terbuang sendiri, orang tua akan menyerahkan sendiri, ya. Dan itu pengalaman para ikhwah. Orang yang memulai mendakwahi keluarga dengan tauhid pasti sukses. Pasti sukses. Antum pulang dari sini mungkin semangat. Wah, ini keluarga saya harus bersih dari kesyirikan. Akhirnya dilihat ada jimat. Ya, jangan. Tetapi tegakkan tauhid dulu. Jelaskan apa makna yang benar dari tauhid. Pelan-pelan. Santun. Tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, yaitu jelaskan tentang syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi-konsekuensinya. Yang keempat, pembatal-pembatalnya. Yang kelima, rukun-rukunnya. Orang bertanya, Ustaz, semuanya saya belum tahu. Ah, berarti ente dulu belajar sebelum mendakwahi orang lain. Ya, nah itu dia. Maka saya katakan, pada saat itu, kita dakwahi dulu dengan tauhid, baru setelah itu nanti akan faham apa yang dimaksud. Ini yang kadang-kadang membuat fitnah di tengah masyarakat. Ngaji sekali dua kali di Masjid Imam Syafi'i, bulik-bulik, biar ini musyrik beratan. La haula wala quwwata illa billah. Ini tidak benar para ikhwah. Ya. Padahal di sini tidak pernah memvonis orang. Kita belajar hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Ya, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.